Mitra bisnis, pasca terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, pada 2015 nanti, para buruh akan memperoleh 4 jaminan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan. Pertama, program jaminan kecelakaan kerja. Kedua, program jaminan kematian. Ketiga, jaminan hari tua. Dan terakhir, jaminan dana pensiun. Program ini kini tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah ketenagakerjaan yang merupakan turunan Undang-Undang BPJS. RPP ini menyebutkan, pemerintah akan mewajibkan pengusaha memberikan jaminan lengkap kepada karyawannya. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa memang hal itu sudah dibicarakan dan telah menjadi kesepakatan? Begini, yang sudah pasti itu adalah kita membicarakan sebenarnya jaminan sosial terhadap kesehatan dulu yang akan berlaku permulaan tahun depan. Dan ini yang sedang kita bicarakan, apakah bagaimana posisi dari pemerintah kan ingin memposisikan di mana yang sektor-sektor yang miskin itu dibiayai oleh pemerintah, kita membiayai sektor-sektor formal yang tadinya selama ini kita masuk dalam jam sostek, jaminan jam sostek, atau kita asuransikan sendiri kesehatannya. Nah, sekarang pemerintah di dalam Undang-Undang HJSN Undang-Undang 40 itu memang diharapkan semua harus membayar, ikut dalam jaminan kesehatan itu. Jadi kita, pemerintah mengusulkan, itu biayanya itu 41, jadi 4 yang dibiayai nanti oleh pengusaha membayar dan satu buruh dari gaji mereka dan gajinya ditetapkan misalnya berapa begitu ya. Nah, di dalam rapat tripartit kita itu memutuskan kita membayar untuk tahun pertama dulu 3.0, artinya kita bayar 3%, buruhnya membayar 0% di tahun pertama. Setelah tahun kedua baru buruhnya membayar 1%. Ini tapi sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah yang mana yang dia mau ambil. Jadi antara 41, 3.0 atau 3.1 itu tergantung daripada masalah-masalah daripada transisi satu tahun ini. Jadi yang terakhir tentu kita menyerahkan kepada pemerintah. Itu sebenarnya rapat-rapat yang dilakukan baik di dalam tripartit maupun di dalam internal pemerintah sendiri. Tapi ini belum diputuskan dan nanti tentu organisasinya ini di luar daripada asuransi jam sostek yang diambil dan diatur oleh ASKES yang menjadi pemimpin daripada organisasi daripada social security mengenai kesehatan ini. Ini yang sedang dibicarakan sekarang dan sedang finalisasi daripada keputusan. Sedangkan yang lain-lain yang Anda katakan pensiun, kecelakaan, kematian dan lain-lain itu baru berlaku 2015 dan ini sama sekali belum dibicarakan di antara tim-tim baik di pemerintahnya, di kalangan buruhnya, di kalangan tripartit kita pengusaha dan lain-lain, ini belum dibicarakan sama sekali gitu loh. Jadi tidak lagi menggunakan jam sostek, Pak? Tidak ngurus lagi kesehatan. Jam sostek kesehatan diurus oleh ASKES, asuransi kesehatan, sedangkan yang lain-lain diurus oleh jam sostek sisanya. ASKES membuat dia punya lembaga sendiri dan dia mempunyai organisasi sendiri yang dia harus perluas karena tadinya itu untuk pegawai negeri saja, sekarang sama mungkin orang miskin ya. Sekarang terluas dengan sektor formal juga masuk. Demikian Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.